Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pertanyaan, saat pemilihan presiden kemarin 2014, apakah Ustaz ikut memilih mencoblos kertas suara pemilu salah satu presiden? Ini untuk apa ditanya ke saya? Itu kan rahasia saya pribadi ya. Tanya masalah hukum halal, haram ya. Masalah menambah iman, bagaimana membersihkan kotoran hati dari penyakit, itu yang ditanya ke saya. Jangan tanya istri saya berapa, atau misalnya saya menjeblos kemarin atau tidak. Itu gak perlu ya. Hal-hal yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya secara imaniah buat Anda, gak ada juga manfaatnya secara ilmiah gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga seorang pemimpin dan Rasulullah juga berpolitik? Untuk politik di Indonesia, apa pendapat Ustadz sehingga tidak terjun ke dunia politik? Karena politik, kalau politik Islam bisa maju di Indonesia. Karena politik bukan semata-mata mencari kekuasaan, tapi untuk menegakkan syariat Islam dan dakwah apa ini ilallah, seperti saudara kita di PKS. Ya itu hak saya ya, masalah saya ikut atau tidak kan? Setiap orang kan punya hak ya. Kalau saya tidak ikut ke partai politik dan kancah politik sekarang, saya melihat tidak ada maslahat secara imaniah buat saya pribadi. Teman-teman kita pun yang bergerak sekarang di partai-partai Islam, coba Anda tanya, suruh mereka jujur, apakah pada saat mereka terjun di lapangan mereka selamat dari masalah-masalah yang bisa merusak iman, baik itu rishwah, masalah sogokan, baik itu manipulasi data, baik itu macam-macam, apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Walaupun dari satu sisi itu secara pribadi ya, satu sisi saya tidak melarang teman-teman kita muslim kalau punya perjuangan dengan cara selama tidak melanggar agama, itu hak mereka, silahkan. Dan ini juga hak saya pribadi. Dengan saya rasa kalau secara pribadi saya tidak ikut, itu memang karena pilihan saya pribadi. Saya berapa kali diajak sama teman-teman untuk bergabung, tapi saya memang memilih untuk tidak. Saya lebih mencintai majelis ilmu seperti ini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu tentang hukum halal haramnya Allah. Kemudian apa saja atau siapa saja boleh hadir, baik itu pejabat pemerintah ataupun sampai ke masalah pemungut sampah di jalanan, semua terbuka buat mereka. Tidak ada yang eksklusif, semua jelas hukum haram halal haramnya Allah. Dan saya sudah sangat yakin dengan perjuangan saya ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk menambah amal soleh saya di timbangan hari kiamat. Maka saya tidak butuh membuka pintu-pintu yang sedikit licin bagi saya jalanannya ya, yang kalau saya tidak hati-hati jalan maka akan tergelincir. Dan itu yang banyak dialami oleh teman-teman. Dai-dai teman-teman saya banyak yang terjun di partai politik. Akhirnya mereka ujung-ujungnya meninggalkan juga. Dan kalimatnya benar antum. Saya pribadi. Gitu kan? Karena ternyata setelah bergabung pun ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini. Dan beragam macam. Gitu kan? Argumen yang mereka sampaikan. Ya sudah. Saya pribadi berpikir lebih baik saya terjun di majelis ilmu. Sebagaimana Nabi SAW membentuk majelis ilmu tersebut. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu ini, kalau orang faham, teman-teman yang kerja di perusahaan apapun, bergerak di bisnis apapun, dia sebagai suami, sebagai istri akhwat kita di sana, sebagai guru, kepala sekolah, ketua yayasan, siapa saja boleh hadir dan semua sama hukum halal haramnya Allah. Anda tinggal tarik hukum ini ke dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dalam rumah tangga Anda, Anda terapkan, sudah selesai. Islam sudah terterapkan dengan sendirinya kan? Bukan saya sekali lagi tidak mau ya, tapi saya melihat bagi saya berbahaya kalau saya pribadi. Saya tidak melihat iman saya cukup pribadi untuk bisa masuk tergelincir ke politik yang akhirnya membuat saya jauh dari majelis ilmu, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Karena depan mata saya sendiri saya lihat banyak teman-teman yang seperti itu ya. Kalau saya menganggap itu sebuah jalan yang sangat licin dan setiap saat bisa tergelincir ya. Bagaimana cara untuk ikhlas terhadap reputasi atau nama baik yang tercemar oleh perbuatan wanita atau laki-laki yang pezina, sehingga seorang wanita laki-laki soleh jadi tercemar namanya untuk hal yang tidak dilakukannya? Telah terjadi pada orang yang lebih mulia daripada Anda. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW difitnah berzina dengan seorang sahabat yang Nabi SAW sendiri puji, Safwan radhiyallahu anhum ajma'in. Dua-duanya orang yang soleh dan solehah. Satu istri Nabi SAW, satu sahabat Nabi yang mulia. Sampai kata Nabi SAW, kenapa ya, waktu beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, kenapa ada orang yang berani menyakiti saya di keluarga saya padahal saya tidak tahu kecuali kebaikan pada mereka, maksudnya pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kenapa ada orang yang berbicara tentang seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya, maksudnya Safwan, gitu kan? Jadi jelas-jelas fitnah yang kena kepada mereka. Coba lihat apa yang Safwan dan Aisyah lakukan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bersabar melaluinya, gitu kan? Itu cobaan lagi datang, sabarlah. Kalau ada yang bertanya, perlu dijelaskan, dijelaskan. Kalau enggak selesai, sibukkan tetap diri Anda dengan zikir pagi sore, sholat on time, tutup aurat, hadir majelis ilmu, sibukkan diri dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hilangkan musibah itu. Kalau kita mau sibuk dengan fitnah yang sedang kena kepada kita atau penyakit yang sedang menimpa kita, ya, musibah yang sedang datang, maka kita akhirnya meninggalkan ibadah. Enggak usah disibukkan diri dengan itu. Allah Subhanahu wa taala itu basir, maha melihat, sami, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allah enggak bakal diam kok sebenarnya, gitu kan? Allah tahu apa yang sedang terjadi. Ada malaikat waqib dan nanti, dan memang cobaan sedang datang. Mungkin pembersihan, bukan mungkin, memang jadi pembersihan dosa-dosa Anda, peninggian derajat Anda, gitu kan? Dan juga mana kita tahu, subhanallah, banyak orang setelah cobaan yang datang dan dia sabar sampai titik terakhir, maka Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya, gitu kan? Mungkin saya pernah ceritakan cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini, orang-orang yang diuji oleh Allah sementara tanpa dia tahu. Memang tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha pada saat tadi difitnah, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang panjang saya ringkaskan, berkata saya pada salah satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada Safwan mendekat. Dan Safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda kaum muslimin yang tertinggal. Pedangkah, perisaikah, ada satu kendi minuman yang terlupa. Memang tugasnya Safwan itu. Setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu. Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab. Sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hanya kalimat itu saja. Ya, kalimat istirja, kata Safwan, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun. Membiarkan saya naik, lalu saya naik ke atas. Sepanjang jalan, saya tidak mengucapkan satu huruf, satu kalimat pun. Dan Safwan pun tidak menanyakan. Tidak tanya kenapa engkau ketinggal, wahai Aisyah. Ada apa, kemana Rasulullah. Tidak ditanya satu kalimat pun, cuma murni menolong. Si Aisyah juga tahu kalau Safwan akan tolong, tidak bertanya. Terima kasih Safwan, apa, tidak ada basa-basi, tidak ada. Jalan. Di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan? Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafikin yang terkenal, ya. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul namanya, Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya, pada saat pasukan lagi berhenti, kata Nabi SAW, mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat memikul Aisyah di geranda, dan geranda ini memang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah Rona sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat itu ngangkat awalnya, dikira Aisyah sudah ada di atas, gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat. Udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan, mana Aisyah? Biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil, Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Dibuka gordennya, ternyata enggak ada. Maka ributlah satu pasukan, di mana Aisyah, mana Ummul Mukminin? Mungkin dicuri oleh mata-mata musuh, mungkin mati terbunuh, mungkin segala macam. Enggak lama kemudian di siang hari tersebut, jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kekangan untahnya dan Aisyah di atasnya radhiyallahu anham. Ya. Naik. Ubaidillah begitu lihat kejadian tersebut langsung angkat suaranya di pasukan, lagi simpang siur nih, Aisyah kemana nih? Dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina. Difitnah, gitu kan? Maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan. Tanpa melihat siapa yang nyebarin, orang munafik yang nyebarin berita, gitu kan? Tersebarlah di pasukan tersebut. Nabi SAW diam saja pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini. Kemudian datanglah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah datang dengan ceria melayani Nabi SAW. Safwan juga masuk di pasukan seakan-akan tidak ada apa-apa. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah, setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, enggak kayak biasanya. Biasanya ramah, Nabi SAW lebih banyak diam, itu kan tidak seperti biasa lah ya. Kemesraan pun berkurang gitu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda memang merasa saya, tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah. Abu Bakar dan istrinya pada saat itu dibantar di rumah orang tua, ya, Aisyah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Aisyah masih belum tahu apa-apa nih. Nabi SAW pulang, satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina. Bayangkan, jangankan seorang Nabi kayak Nabi SAW yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah. Seorang tokoh masyarakat saja, kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh, bagaimana tuh gitu kan? Heboh satu Indonesia mungkin. Kalau presiden kah, menteri kah, ustad kah, na'udzubillah, atau siapa gitu kan. Itu berbahaya sekali. Maka itu yang terjadi di Madinah. Nabi SAW waktu itu diam, tidak bisa buat apa-apa. Belum naik di atas mimbar. Ya, setelah dua minggu kejadian nih, naik di atas mimbar. Waktu itu satu bulan wahyu terputus. Enggak ada wahyu sama sekali. Enggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi ini. Diuji. Allah SWT menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum mukminin pada saat itu. Dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dibiarin sebulan. Setelah dua minggu kejadian tersebut, Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya. Pas tiga minggu, ya tiga pekan Nabi SAW naik di atas mimbar. Mohon maaf, bukan tiga minggu nih. Sebulan. Pas sudah sebulan kejadian, Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya dua minggu. Maka sebulan kemudian, Nabi SAW pas genap sebulan kasus tersebut, naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku, padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka, dan menyakiti seorang sahabatku yang aku tahu tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya. Lalu berdirilah satu orang waktu itu dari orang Ansar, dari suku Aus, yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya anda perintahkan kepada kami, kami akan memenggal lehernya itu penyebar berita. Ternyata penyebar berita adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Sarur. Ini orang dari asli orang Madinah juga, dari suku Khazraj. Dulu ya, Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua suku ini, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam namanya Ansar gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar, orang Aus tersebut, kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah SAW perintahkan. Ribut di antara sahabat nih. Maka Nabi SAW melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat nih. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi SAW kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya, kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Yang sebelumnya, pas dua minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam dua minggu itu ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang kemudian bermain rumah Aisyah gitu kan, ingin tahu perkembangan. Aisyah nyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia, tidak, kata Aisyah. Kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya anda berzina dengan Safwan, disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdillah bin Salul gitu kan. Maka Aisyah berkata, pada saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas, saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Mereka mengatakan iya. Maka semenjak itu, kata Aisyah, aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas di atas ranjang menangis selama dua minggu itu. Sampai Nabi SAW datang kepada kami. Datanglah Nabi SAW memberikan salam lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu, Nabi tidak sebutin, maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku dulu dan aku mengatakan, ya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah, saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin? Saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata, ya wahai abaku, ya ayahku, ya abata, ajib Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi, saya enggak tahu kamu ini benar enggak lakukan atau tidak, enggak tahu. Saya enggak punya saksi, enggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan, ya umma ajibi Rasulullah. Wahai ibuku, jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama. Saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini. Walaupun saya percaya sama kamu, tapi enggak ada saksi, enggak ada apa. Dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak ada lagi yang mendukung saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Ya'qub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah, saya hanya mengeluhkan ya, kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. Musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami. Kemudian seperti biasanya telah turun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun, maka Nabi SAW pun setelah beberapa saat ya menerima wahyu lalu berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu. Maka turunlah jelas Al-Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah SWT ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang-orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran bahwasanya Aisyah bebas daripada perzinahan tersebut sebagaimana saya sampaikan di atas podium ini. Itu kan jelas sekali Aisyah selamat dan sampai hari kiamat namanya terus harum Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali diuji oleh Allah, Allah harumkan namanya sepanjang masa. Begitu pula dengan Safwan. Al-Qur'an menyebutkan tentang mereka, para dai-dai menyampaikan di mimbar-mimbar mereka dan luar biasa gitu kan. Jadi cobaan kalau datang oh ya kita sabarin. Sabar itu bukan lus dada duduk manis, tapi sabar adalah ikhtiar. Coba gitu kan. Ya ikhtiar semampunya kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu. Kita sakit sabar dulu, sabar artinya terima takdirnya Allah lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar gak minum obat, tidur saja enggak, ikhtiar itu namanya sabar juga. Seperti itu coba maksimal, setelah itu tawakal kepada Allah, Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi gak usah terlalu diambil jadikan sebagai sebuah masalah, akhirnya membuat kita vakum. Karena syaitan kata para ulama menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang ya gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sedang kena sihir misalnya atau dia sedang kena musibah, bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang itu supaya jadi malas ibadah. Wah, gimana misalnya saya bisa khusyuk dalam sholat ya? Saya lagi begini, saya lagi begitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan, gitu kan? Pada saat itulah kesempatan Anda khusyuk. Kalau musibah serang Anda tidak bisa khusyuk, lalu kapan lagi Anda bisa khusyuk? Gitu kan? Pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja. Beda kan? Kalau Anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan Anda lagi sehat, beda doanya kepada Allah SWT. Maka pada saat itu kesempatan. Syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah. Karena itu adalah jalan keluar satu-satunya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah dendam di dalam Islam karena zalimi teramat sangat? Ya, dendam dalam Islam sebenarnya setahu saya tidak ada. Enggak ada dendam, gitu kan? Enggak ada putus asa, enggak ada penyesalan. Kan itu. Artinya penyesalan ini dalam hal-hal yang memang tidak dibolehkan secara syariat ya. Seperti misalnya enggak jadi dapat makanan tertentu nyesal, enggak jadi nikah sama orang lain terus nyesal. Enggak pun itu enggak perlu, gitu kan? Tapi kalau penyesalan karena pernah berbuat dosa sebagai syarat tobat karena nyesali, kenapa dulu saya lakukan itu lain, gitu kan? Itu lain. Jadi itu memang tidak ada dalam Islam setahu saya. Jadi tidak ada gunanya Anda dendam. Apa gunanya kira-kira kita dendam? Apakah kalau kita dendam akan membuat orang itu mati, orang itu sakit? Enggak ada. Itu kan tidak ada. Enggak ada hubungannya. Malah dia sudah mengambil hak kita, kita lagi tambah sakit kena dendam. Enggak perlu. Lupain aja sudah, sambil berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah sementara masalahnya sambil kita ikhtiar. Karena kehidupan terus berjalan, lembaran-lembaran hidup terus terbuka sampai ajal kita datang. Ya ini bukan saya ajak Anda supaya Anda vakum, tidak. Ya Anda boleh putus hubungan sama orang tersebut, tapi yakinlah saudaraku, Allah itu Maha tahu. Enggak ada cobaan yang datang itu tidak ada jalan tidak ada nilainya. Masih ingatkan pertemuan yang lalu saya katakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh tiba-tiba saya jatuh di jalanan, tergeletak aurat saya kelihatan. Doain ya Rasulullah agar saya sembuh. Apa jawaban Nabi SAW? Langsung angkat tangan mendoakan? Tidak. Ditawarin dulu opsi. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, kalau ini hadis Bukhari Muslim. Kalau kau sabar, artinya kamu terima sambil ikhtiar. Kamu sabar sampai Allah berikan kesembuhan gitu kan. Kalau kamu sabar terima ini, pasti kau masuk surga dengan sabarmu itu. Tapi kalau kau mau, saya doakan kepada Allah sehingga kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Apa jawaban perempuan tersebut? Saya minta surga ya Rasulullah. Tidak apa-apa deh saya begini. Saya terima aja kalau begitu. Sambil saya ikhtiar gitu. Bukan disuruh diam ya. Suruh sabar. Sabar artinya terima dari Allah lalu ikhtiar gitu kan. Tapi minta ya, mintalah kepada Allah ya Rasulullah agar kalau saya kambuh, ya aurat saya tidak kelihatan. Maka Nabi SAW doakan masalah itu. Gitu kan? Banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi apapun cobaan yang datang, sekecil atau seberat apapun, itu akan jadi sangat besar manfaatnya. Akan ada balasan. Mungkin dari derajat di surga Anda tidak bisa jangkau dengan umur Anda yang sekarang, dengan sholat yang Anda kerjakan selama ini yang tidak khusyuk, yang puasa kadang-kadang bisa saja maksimal, bisa enggak, mungkin masih ada dosa-dosanya, mungkin zakat yang kita bengkalaikan, mungkin bakti orang tua yang kurang, mungkin hak-hak orang lain yang masih tersangkut dengan kita. Maka Allah SWT tinggikan dengan cobaan tersebut, gitu kan? Allah SWT jangkaukan Anda derajat surga dengan cobaan tadi. Jadi saran saya enggak usah dendam, hanya akan menyakitin hati sendiri dan tidak memecahkan permasalahan. Doakan agar Allah, Anda punya hak untuk mendoakan dia supaya dimusnahkan, supaya dihukum boleh. Tapi Anda juga punya hak untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, mudahkan agar dia bisa membayar utangnya misalnya. Kemudian Allah berikan petunjuk, jadi selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Jadi lebih baik mendoakan kebaikan. Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in. Itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Termasuk orang-orang liberal tuh. Yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah. Semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran. Mengambil dalil dari Al-Quran. Dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat. Gitu kan? Ayat Al-Quran turun. Dan hadis Nabi SAW disebutkan. Di hadapan para sahabat. Mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka. Kasus rumah tangga mereka. Peperangan mereka dengan orang-orang kafir. Gitu kan? Haji dan umroh mereka. Ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh, ini kelompok salafi. Gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya. Itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaulullah qaulur rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya, ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi. Itu kan itu secara pribadi pilihan opsi, tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu bukan sebenarnya bukan pemahaman ya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaul Allah, qaul Rasul, Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya enggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, enggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang salafi tidak mau berpolitik padahal Indonesia negara politik? Dan orang salafi ada di sini, maksudnya di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota ini. Ya itu hak individual ya, hak individual, enggak boleh dipaksain. Enggak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silakan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, silahkan saja. Ya. Tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, Memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi, karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini. Bukan main-main ya. Bukan main-main masalah itu. Masalah rishwah lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah. Dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Saya rasa gak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya da'i yang ahli ilmu, akhirnya tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik. Berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mengubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian untuk sholat. Bisakah Anda berdiri Pak Hamid untuk sholat? Gak bisa, sholatnya ditunda tuh. Gak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? Tapi kalau kamar mandi boleh. Kalau ke makan boleh, sholat gak boleh. Itu yang terjadi. Hal kecil, belum hal yang besar nih. Kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan. Kalau ini, kalau itu. Waduh, beragam macam. Sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya orang lebih hati-hati kan. Haknya orang untuk lebih berhati-hati. Gitu kan? Dan saya rasa, jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya, gak mungkin negara Islam berdiri kalau gak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Gak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan majelis ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya, kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang, 100-200 orang yang hadir, disampaikan ilmu agama yang benar, mungkin yang hadir dari jenjang siapa, pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya, membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh, yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah, ini gak sesuai dengan agama, diubah deh. Oh, yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini salah, ini diganti. Oh, yang jadi suami kembali, oh ini kayaknya di rumah tangga kita masih ada ini, diperbaikin. Dari majelis ilmu tuh, jadi baik semua nanti. Karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu, kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu, semua mobil dibuang. Ini aja diperbaikin. Negara ini sudah ada militernya, sudah ada polisi keamanannya, sudah ada ekonominya, sudah ada susunan menterinya, sudah ada ini, kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara Islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka. Allahu a'lam. Saya mohon dijelaskan hukum sholat tasbih dikerjakan mandiri atau berjamaah. Soalnya saya baca-baca banyak pendapat. Ya jadi sholatnya sendiri. Allahu a'lam yang saya tahu, dan memang pendapat ulama terakhir yang saya tahu ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadisnya. Jadi boleh saja tapi dikerjakan secara individu dan bukan berjamaah. Karena sholat berjamaah yang dikerjakan itu ada secara khusus ya, seperti sholat malam yang pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah dengan Abdullah bin Umar gitu kan, dan beberapa sahabat di awal Ramadan, sholat terawih. Kemudian Nabi SAW juga mengerjakan sholat jenazah ya, sholat istisqa minta turun hujan, sholat gerhana, khusuf dan khusuf, itu juga ada dikerjakan secara berjamaah. Itu mungkin, kalau yang tidak ada dalilnya maka sebaiknya dikerjakan secara individual. Seorang wanita yang usianya sudah 57 tahun, dia tidak mengenakan jilbab karena dia mengacu pada surah An-Nur ayat 60. Mohon penjelasannya. Ini aneh sekali. Bagaimana bisa mengacu kepada Al-Quran lalu alasannya supaya tidak berjilbab? Dari mana ini? Jelas-jelas pemahamannya sangat fatal. Ini salah ya, salah sekali. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran menyuruh wanita untuk berjilbab. Yang menyuruh untuk berjilbab itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jadikan dalil Al-Quran untuk mengatakan itu adalah alasan saya tidak berjilbab, inilah yang saya bilang contoh saja ya. Bagaimana kalau kita mau fahami Al-Quran semau kita, bukan pemahaman para sahabat. Ini kacaunya di sini, gitu kan? Karena dia mau ambil penggalan ayat, dia paham sendiri. Ya, padahal sebenarnya sahabat punya pemahaman tuh. Bagaimana ayat itu turun pada mereka pada saat itu. Semua hadis, semua ayat berhubungan dengan masalah hijab menjelaskan masalah tersebut. Bahwasanya memang hijab diwajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, turunlah ayat hijab setelah saya meminta kepada Allah subhanahu, setelah saya mengingatkan kepada Nabi SAW untuk meletakkan hijab antara istri-istri beliau dengan kaum muslimin karena masuknya orang fajir dan orang mukmin. Lalu turunlah ayat hijab, gitu kan? Dalam surah An-Nur menjelaskan masalah hal tersebut. Apa pendapat antum tentang Abu Jandal yang menantang Polri, TNI, Densus dan Pancasila? Bagaimana sikap kita terhadap ancaman Abu Jandal terhadap NKRI? Yang mana Abu Jandal mengirim pesan ancaman yang tersebar di YouTube dan ancaman itu meresahkan masyarakat. Allahu alam, ini Abu Jandal atau yang lainnya, gitu kan? Saya secara pribadi tidak pernah menyetujui masalah itu ya. Dan dari ini ditanya pendapat saya pribadi ya, maka saya tidak pernah setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Bagi saya agama Allah ini agama benar. Sampaikan apa adanya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu selebihnya Allah yang nyampein. Ikhwas sekalian dan akhwat, saya duduk di meja ini, di masjid ini, di rumah Allah yang mulia ini, menyampaikan di atas podium ini. Yang saya sampaikan ini bukan hal yang, bukan sebuah karangan, bukan sesuatu yang saya susun secara khusus ya. Pulau antum tahu, setiap kali saya mau datang di sini hari Rabu, setiap kali mau datang, saya enggak pernah baca buku ini. Semenjak saya bahas buku ini, ya di mana beberapa tempat subhanallah enggak pernah saya persiapkan secara khusus. Kapan saya duduk di sini, apa yang terlintas saya sampaikan sudah yang saya pemahami, yang saya pernah belajar dan saya yakin itu benar karena punya dalil. Itu saja yang saya ketahui, gitu kan? Kasusnya adalah banyak orang teman-teman, siapapun namanya, semoga Allah berikan hidayah, selalu yang dibawa Islam ini dengan kekerasan, ya. Dengan ancaman, dengan beragam macam hal. Kalau ada yang salah diingatkan, diingatkan gitu kan, dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, ya, dengan mau'idhah. Kalau tidak bisa maka jidal, jidal pun itu perdebatan dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu apa kasusnya, kenapa ancaman, ada apa, saya tidak pernah tahu masalah itu, tapi kalau memang dia sampai mengancam pemerintah NKRI ini, artinya akan mengancam sampai di perang lah, ribut lah, segala ini termasuk hal yang keluar daripada hukum taat kepada wali amr. Bolehkah memanipulasi data untuk promosi, contohnya manipulasi followers di sosial media? Untuk apa? Untuk apa? Untuk lakukan barang 10, 100 untuk dapat duit masuk di rekening bonus 5 juta, untuk apa saudaraku? Ya, kalau kita mati enggak ada yang dibawa. Sudahlah, lurus-lurus saja. Apa adanya disampaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab. Demi Allah ikhwah sekalian, saya hadiri beberapa meeting dengan perusahaan-perusahaan besar, gitu kan? Pada saat saya ikat presentasi mereka tentang masalah bagaimana perkembangan perusahaan itu untuk menjadi perusahaan yang miliaran untuk gini, untuk begitu. Poin-poinnya semua yang agama ajarin. Trust, kepercayaan, bagaimana jujur, bagaimana amanah, bagaimana tanggung jawab. Saya sampai senyum pada saat melihat mereka menjelaskan. Dan menjelaskan dengan ini ya, berkata profesor dari Amerika ini, berkata profesor dari ini. Saya ketawa melihat, subhanallah, yang tiap hari kita ceramain, ustaz-ustaz ceramainnya masalah ini dan dalilnya jelas dari hadis Nabi SAW. Ngapain ikut meeting, seminar khusus masalah itu, bayar sekian banyak untuk memajukan perusahaan, gak perlu, gitu kan. Ada agama, cuma kita jauhi agama ini, subhanallah, gitu kan. Jadi jujur aja saudaraku, ya. Rezeki tidak akan kemana-mana, Allah sudah atur itu. Tidak usah khawatir. Ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya kalau dia lari dari mati itu. Adakah negara Islam saat ini? Jika ada, apakah perlu kita berbaiat? Tentu saja ada negara Islam. Ya, banyak negara Islam. Saudi ada negara Islam. Indonesia pun ini dikatakan negara Islam. Ya. Yang saya tahu ya dari para guru-guru saya dulu, memang ini termasuk negara Islam, negara-negara yang terpenuhi syaratnya ya, pemimpinnya Muslim, mayoritas masyarakatnya Muslim, di negara itu diterapkan hukum Islam, maka dikatakan negara Islam kan. Kalau kita pertemukan dengan negara kita Indonesia ini, presiden kita sudah Muslim dari awal sampai yang sekarang, semuanya kita taunya Muslim secara zahir. Allahu alam kalau ada yang menipu, ada yang munafik, Allahu alam, kita nggak tahu, tapi kita ambil secara zahir hukumnya kan. Muslim berarti sudah kita hukumi sebagai Muslim, gitu kan? Kemudian yang kedua, mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita sudah tahu lebih 80% orang Muslim di Indonesia menerapkan hukum Islam, ya sudah diterapkan. Ada memang beberapa substansial Islam yang belum diterapkan, hudud, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, itu yang belum. Tapi kita sholat di sini sekarang, takmir masjid itu bukan syariat dari Islam. Kita menikah dengan cara Islam, akad nikah dua saksi, ada KUA. Mengurus masalah itu, pemerintah turun tangan, ada buku akad nikah, itu bukan syariat Islam. Orang cerai masuk di pengadilan, hakimnya membahas ayat Al-Quran begini, ini begini, kenapa cerai Allah membolehkan cerai, berapa kali dijelaskan hakim-hakim kita, luruskan dengan hukum syar'i, itu bukan cara Islam. Warisan mau dibagi dengan cara Islam ada di Indonesia, gitu kan? Walaupun memang masih ada hukum-hukum lain, tapi kan Islam jalan. Kita punya Majelis Ulama Indonesia, kita punya Departemen Agama. sekolah-sekolah Islam banyak, ya, merambat pesantren ribuan jumlahnya, gitu kan? Mungkin kalau bisa dibahasakan itu sudah ratusan ribu jumlah pesantren seluruh Indonesia. Bebas-bebas saja kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu. Jadi banyak sekali hukum Allah Subhanahu wa taala, cuma belum diterapkan. Ini yang saya bilang tadi, banyak orang-orang kita cuma terbawa dengan semangat saja. Indonesia ini negara kafir, tagut, gitu kan? Dianggap ini tidak benar karena tidak terapkan hukum Islam. Apa yang belum diterapkan? Sebagian kecil. Tadi saya bilang kalau ban mobil kita kempes, tambal, kan gitu. Atau kalau parah pun ganti ban dalamnya itu. Biarin yang tiga itu yang bagus berjalan, gitu kan? Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahamin poinnya, gitu kan? Jangan semua dibawa dengan hal-hal yang akhirnya merusak hubungan kita dengan kaum muslimin yang lainnya. Bolehkah jika bayi baru, lahir mungkin ya, dicukur pada hari ke-10 dan sembelih akikah 2 bulan kemudian? Setahu saya Allahu alam, ya memang hadisnya hari ke-7. Dan yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan kalau lewat dari hari ke-7 sudah gugur. Ini pendapat jumhur ulama ya. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau memang dia tidak mampu atau dia lupa hari ke-7, maka mungkin dia bisa lakukan kapan dia bisa. Tapi tetap kalau mau cari pahalanya hari ke-7 dari hari dia lahir. Kalau malam ini ada seseorang yang lahir anaknya, maka hari ini mulai dihitung hari pertama. 7 hari ke depan dia cukur rambutnya, ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu disedekahkan jumlahnya. Kemudian dia menyembeli kambing 2 ekor kalau laki-laki dan 1 ekor kalau perempuan. Bagaimana sunnah nama bayi? Satu nama atau boleh 2 lebih? Sudah sering saya bahasakan ini. Satu nama saja. Untuk apa 3? Muhammad Yusuf Saleh, siapa yang mau dipanggil nih? 3-3 nama nabi lagi, ini tuh. Belum lagi Muhammadnya sendiri ditulis Muh saja, diringkas, gitu kan? Cuma hiasan kadang-kadang. Kemudian Muhammad Yusuf, Yusufnya juga kadang-kadang tinggalkan Salehnya yang diambil itu pun Salehnya dipanggil lagi Lehnya, terakhirnya Leh. Kenapa nama baik-baik, gitu kan? Satu nama. Coba semua nama nabi. Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Musa, Isa. Satu nama semua. Tinggalkan itu tradisi kita di Indonesia nih yang biasa namanya sampai 3-4 nama. Enggak dipakai juga. Satu nama. Perempuan-perempuan Aisyah, Maryam, Asia, Khadijah. Satu nama. Satu nama cukup. Dan panggil lengkap. Ya, panggil lengkap. Jangan dipanggil setengah-setengah. Supaya makna nama itu jadi baik. Gitu kan? Seperti itu. Jadi satu nama saja. Untuk apa banyak-banyak? Apa hukum dari orang yang bersedekah dengan uang yang jelek atau rusak? Ya kalau dia tidak punya kecuali itu gak apa-apa. Kalau kebetulan ada uangnya jelek, ada uangnya bagus, lalu dia bilang ini aja deh saya keluarin. Ya, karena ini sudah jelek. Gitu kan? Ya sudah, Allah nanti akan datangkan juga rezekinya seperti itulah. Ya, seperti apa yang dia keluarin. Jika terlewat waktu sholat subuh, misal kesiangan. Bangun hingga jam 7 atau jam 8. Apa yang mesti kita lakukan? Sholat dahulu kemudian mandi? Atau mandi dahulu? Kemudian sholat. Ini kadang-kadang saya di pengajian ini harus jadi bapak, kadang-kadang jadi ustaz, kadang-kadang jadi kakak, kadang-kadang jadi suami. Masa saya harus ajarin mandi atau sholat dulu? Sholatlah dulu, kan gitu. Pasti sholat dulu, ngapain mandi dulu? Sholat dulu kecuali anda junub, lain. Junub harus mandi dulu, junub baru sholat. Karena enggak sah sholatnya kalau enggak mandi junub, kan gitu. Jika kondisi hari kerja langsung berangkat kerja, apa diperbolehkan mendahulukan mandi? Sholat dulu, ya. Sholat dulu tentu, sholat didahulukan. Enggak bisa sholat itu. Jadi enggak usah khawatir. Syaitan aja membesar-besarkan kepada anda itu. Oh kalau sholat itu terlambat nanti begini. Ternyata masuk kamar mandi juga habis juga 15 menit dipakai mandi. Gitu kan. Sholatlah dulu insyaAllah, berikan haknya Allah SWT. Saat ini banyak restoran atau jajanan yang bermacam-macam, tidak menutup kemungkinan cara masaknya yang tidak halal, memakai bahan haram, proses akad jual beli, restoran, apa ini, all you can eat. Menurut pandangan Ustadz pribadi seperti apa, apa ini, soal bebasnya praktik kegiatan seperti ini, dan hukumnya menurut Islam baik penjual, pengawas atau pemerintah dan konsumen bagaimana? Karena kadang saya sebagai konsumen suka apa ini? Pada suatu restoran atau jajanan tapi kadang muncul rasa khawatir akan apa yang saya konsumsi. Baik, hukumnya hukum zahir dalam Islam ya. Ringkas jawabannya begitu. Zahir. Kalau kita beli makanan, Kalau kita yakin dia adalah seorang muslim, orang jual jajanan di pinggir jalan, restoran, kita berikan salam, dan Anda punya hak, ya boleh kritis bertanya, halal enggak makanannya? Enggak apa-apa nanya, gitu kan? Oh ya halal, saya orang ini, saya orang itu, saya orang muslim, kok enggak apa-apa nanya. Jadi, kalau ragu tinggalkan. Tinggalkan, masih banyak rumah makan lain. Kan kalau Anda misal tidak makan di rumah makan ini, mati. Misal, ya enggak apa-apa, boleh buat, tapi masih banyak opsi pilihan luar biasa banyaknya. Ya, tapi kita memang kadang-kadang maksain, kalau ragu jangan makan. Ya, kalau ragu syubhat minimal tinggalkan gitu. Bagaimana hukum kalau kita apa ini? Saya enggak bisa baca terus terang ya. Jadi lain kali tulisnya jangan buru-buru. Kita berbuat baik, misal nolong angkat barang. Apa ini? Pak Yoyo aja deh nanti. Ini saya bingung bacanya nih dua nih. Dalil yang sahih larangan tentang larangan celana di bawah mata kaki isbal. Dan jika celana yang menutup mata kaki tersebut di kala sholat, Anda perlu pernah dengar. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Dan silakan Anda kembali ke pengajian kita yang sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube kok. Dosa besar yang keberapa tuh, saya lupa juga masalah isbal. Bagaimana caranya agar kita terbebas dari siksa kubur? Jauhi semua yang menyebabkan siksa kubur itu. Ya, umumnya adalah maksiat kepada Allah SWT. Jauhi semua kemaksiatan. Karena saya sudah bilang, siksa kubur akan datang kepada seseorang yang tidak sempat taubat dari dosanya, walaupun belum tentu masuk ke dalam api neraka. Sudah panjang lebar saya ceritakan ini. Dosa besar kalau tidak salah, dosa besar ke-79 waktu itu. Ya. Bisa kembali ke YouTube bagaimana panjang lebar saya jelaskan masalah ini. Apa hukumnya mandi dalam keadaan telanjang? Boleh saja, asal bukan di tempat umum. Nah iya. Kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh juga ya. Jadi boleh saja kalau tertutup gitu kan. Kalau di tempat umum gak boleh. Boleh juga sama suami, gak apa-apa, sama istri boleh. Karena Aisyah berkata radhiyallahu dalam hadis Bukhari, saya pernah mandi bersama Nabi SAW dalam sebuah wadah ya. Itu tidak ada yang menghalangi antara aku dengan Nabi SAW ya, kecuali dengan air, artinya tidak ada kain. Itu gak ada masalah gitu. Bolehkah memegang atau membaca Al-Quran bagi orang yang junub? Nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih. Nabi SAW melarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak bersuci. Dan maksud dalamnya adalah orang yang haid, nifas, junub. Bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Ini khilaf diantara ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, rahimahullah. Beliau mengatakan tidak boleh karena maksud dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun." Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang mutahhar. Mutahhar artinya orang yang bersuci, kata beliau. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh saja, ya selama iman dia tidak junub, tidak haid, tidak nifas, artinya suci saja, wudu terus batal dengan keluar angin, buang air besar, buang air kecil, kemudian dia mau kembali baca Quran, itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah ini masih terbuka gitu. Saya seorang pemuda yang berusaha menahan diri dari berpacaran, padahal godaan untuk itu sangat kuat sekali. Saya selalu ingat hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di padang mahsyar. Di antaranya seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang terhormat untuk berzina. Namun dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Pertanyaan, apakah Anda termasuk ke dalam salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya kelak di mahsyar? Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan gitu kan. Insyaallah. Ini bagaimana saya menghakimi ya sebenarnya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Apakah Anda harus digoda dulu oleh wanita terhormat untuk berzina sesuai dengan teks hadis agar Anda mendapatkan naungannya? Kalau secara zahir memang betul begitu. Secara zahir hadis memang betul-betul orang yang digoda gitu. Orang yang diajak berzina oleh seorang wanita gitu kan, yang punya jabatan dan punya kecantikan, zatu mansibin wa jamal, punya kedudukan, punya kecantikan, punya kekayaan. Ya ini Allah alam, antum dapat di mana ini gitu kan? Yang jelas dia menggoda memang, lalu antum mengatakan saya takut kepada Allah. Bisa terjadi seperti kasus Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri Raja Mesir pada saat itu kan? Jadi seperti itu. Ana belum menikah karena masih menunggu wanita soleh yang faham sunnah. Ana akhwat. Di belakang banyak akhwat kita itu. Saya juga heran nih, kenapa belum menikah nih? Ikhwah-ikhwah yang belum menikah kenapa nih? Tunggu Dajjal keluar. Atau tunggu apa tanda-tanda hari kiamat. Menikahlah cepat. Dan orang yang sepadan. Gaji saya cuma 500 ribu. Saya cari orang yang bisa terima 500 ribu itu. Banyak insya Allah. Jangan terlalu rewel gitu kan. Mesti tinggi, putih, cantik, semua kaya. Wah ini. Tunggu aja bidadari di surga nanti. Gitu. Sekarang nikah dulu. Buat keturunan. Cari pahala gitu kan. Gitu. Orang yang berutang itu awalnya kasihan. Apa ini? Orang yang berutang itu awalnya kasihan banget sampai anak gak tega dengarnya. Tapi pas ditagi sesuai dengan janjinya malahan senyum-senyum. Bahkan kalau ditagi, apa ini? Ya, malahan ada yang pindah alamat. Bagaimana dengan hal ini? Sudah cobaan, sabar. Tagi, sudah selesai. Memang sudah begitu umumnya ya. Banyak orang tidak menganggap utang itu, menunda utang itu adalah dosa. Nanti ada kita bahas tuh ya. Ada sendiri menunda dosa, menunda utang bayar sementara orang mampu itu adalah dosa besar. Ya itu enggak boleh, haram hukumnya. Jadi dia berdosa dan Anda yang sudah mengutangkan kepada orang lain bermuhasabah. Mungkin kalau orang belum bayar siapa tahu memang ada uang haramnya. Allah mau hilangkan dengan cara itu. Enggak usah terlalu habiskan waktu di situ. Ikhtiarlah, gitu kan? Kalau kita lihat fase waktu di mana orang utang misalnya setahun dia belum bayar. Dalam setahun itu coba hitung nikmatnya Allah kepada kita. Tidak terhitung jumlahnya dibandingkan utang yang telah diambil oleh orang lain. Dan selalu sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasangkaan hambaku, gitu kan? Jadi harusnya memang ya apa namanya bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan gantikan. Orang yang suka minta-minta atau pengemis yang palsu, maka di akhirat tidak punya muka. Yang suka mencuri, maka di akhirat nanti membawa barang curiannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Bagaimana dengan orang yang suka berzina seperti homoseksual atau cabul, lesbian? Ya tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu ya. Tidak ada hubungan masalah itu. Tapi orang-orang yang berzina nanti yang ada adalah alam barzah akan menyiksa mereka dan di neraka ada siksaan buat mereka. Tapi apakah di mahsyar nanti dengan apa gaya tertentu dengan apa yang dibawa itu Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan dalilnya. Ada hadis yang mengatakan haram hukumnya membawa Al-Quran ke negeri kafir. Bukankah Islam rahmatun lil alamin berdakwah di negeri kafir? Siapa tahu dapat hidayah yang didakwahi. Bagaimana dengan TKI yang kerja di misal di Jepang atau Korea? Padahal di sana sudah ada Islam. Ya. Saya tidak pernah temukan ada dalil masalah itu ya. Setahu saya Al-Quran boleh saja dibawa, gitu kan? Gak ada masalah. Itu kan bahkan Al-Quran itu boleh diberikan hadiah kepada orang kafir. Tidak ada sama sekali pendapat ulama yang melarang masalah itu. Waktu Umar bin Khattab dalam kisah pun dia masuk Islam, adiknya berikan Al-Quran kan, kemudian dibaca oleh dia. Tidak ada masalah itu. Berapa banyak ya pembagian Al-Quran yang diberikan secara terjemah hanya menjadi penyebab hidayahnya masuk Islam. Kalau kita lihat sebab masuk Islamnya orang karena adanya percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah, itu luar biasa kisahnya itu. Bagaimana disebarkan ke negara-negara kafir, akhirnya mereka jatuh ke tangan orang-orang non-muslim dan mereka baca terjemahnya masuk Islam. Berapa banyak kisah orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena baca Al-Quran? Tidak ada masalah. Al-Quran dijual perjual bebas di sebuah toko buku misalnya, kemudian dibeli orang muslim lalu dibaca, itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan di situ. Allahu a'lam, saya tahu begitu. Bagaimana caranya agar kita mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran? Pertama punya itikad dulu. Emang mau, gitu kan? Jadi dalam arti kata mau dengan ikuti tekad yang kuat ya. Memang bukan cuma sekedar saya mau minum tapi enggak minum. Kan gitu. Banyak orang begitu ya. Saya mau tidur tapi enggak tidur. Jadi percuma saja omongan. Memang harus dipraktikin. Saya mau tidur ya sudah, tinggalin semua aktivitas lain, tidur pada saat itu. Saya mau makan ya makan, lakukan gitu kan. Ikuti dengan tekad, jangan cuma bilang saya mau hafal Quran tapi enggak ada upaya. Buatin langsung schedule pada saat itu waktunya. Programnya, jadwalnya, cari seorang ustadz hafal Quran lalu ikutin programnya. Itu sangat bagus ya. Jadi teman-teman juga insya Allah coba praktikin itu. Saya insya Allah dengan izin Allah akan praktikin. Pada saat restoran nanti buka lagi di Condet, saya akan praktikin nanti. Semua pegawai di restoran itu di Ajwat nanti akan bekerja 3 hari. Sip pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian sip 2 itu dari jam 4 sampai jam 12 malam. 2 sip memang. Nah yang sip pagi nanti sore mereka ikut tahfidz Quran. Insya Allah saya akan datangkan Ustaz tahfidz Qurannya. Jadi mereka yang ikut. Dan itu saya wajibkan pegawai. Yang tidak mau saya keluarin. Jadi tanda kutip sedikit dipaksa. Nah itu metode yang saya pakai nanti. Kemudian yang sip malam. Nanti yang sip malam. Nanti pagi mereka kosong. Dari pagi sampai jam 5 sore kan pagi. apa kosong, mereka bisa ikut tahfidz 2 jam 3 jam dan saya akan bayarkan ustadznya, yang penting mereka mau gitu kan. Insyaallah mudah-mudahan 2 tahun kerja itu sudah bisa hafal Quran, sudah dapat duit, dapat ilmu dan seterusnya mudah-mudahan ya. Ya itu salah satunya. Jadi Anda bisa terapkan sebenarnya, bisa buatin program, teman-teman sini bisa panggilin untuk istrinya di rumah kalau ada kelebihan rezeki, atau biarin ikut di halaqah Al-Quran. Anda sendiri buat program sama teman-teman, panggil seorang ustaz atau siapa teman ikhwah yang hafal Quran, ayo kita mulai yuk berapa 10 ayat. Tergantung nanti ustaznya buatin program. Ya, kalau saya sampaikan program di sini sudah berapa kali ada pertanyaan saya sampaikan program, Allahu a'lam diamalin atau tidak, gitu kan? Tapi coba Anda ikutin saja program ustadz-ustadz yang sudah Anda bisa ikut dengannya, dan yang penting bagi saya adalah punya tekad yang kuat, lakukan, programin, langsung jalankan, praktekan itu. Sebulan yang lalu teman saya mentalak istrinya, sekarang lagi proses perceraian ke pengadilan agama. Sampai saat ini mereka masih tinggal satu rumah. Yang saya mau tanyakan ustadz, bagaimana status hukum talaknya? Seandainya mereka melakukan atau terjadi hubungan badan, mengingat mereka masih tinggal bersama, mohon jelaskan ustadz, bagaimana dalam tuntunan syariat Islam seorang suami bisa mentalak istrinya talak 1 sampai talak 3. Jadi kalau dari pengucapan kalimat talak itu, saya ceraikan kamu dengan kalimat lafaz jelas ya, saya pisah dengan kamu, jelas yang kalimat itu dia ucapkan sama si suami, maka terjadi talak pada saat itu. Dari waktu pengucapan kalimat tersebut 3 bulan ke depan, 3 kali masa haid si wanita, namanya masa iddah. Masa iddah ini masa transisi bolehnya baikan. Itu masa iddah, gitu kan? Jadi pada saat 3 bulan itu kalau mereka baikan, mereka saling maaf, apalagi sampai hubungan biologis, udah rujuk namanya. Udah jadi suami istri lagi kembali. Ya, dan kalau sudah hubungan biologis ya batalin aja pengadilannya. Ngapain lanjutin pengadilan? Ini enggak usah, berarti kan sudah batal gitu kan. Nah, kalau mereka lewatin masa iddah itu, lewat masa iddah 3 bulan, kemudian mereka baikan, mereka enggak boleh spontanitas berhubungan biologis. Mereka harus kembali akad nikah baru karena sudah lewat masa iddah. Sudah lewat 3 kali masa haid, maka harus akad nikah baru, walinya perempuan ada lagi, maharnya, saksinya dan seterusnya itu, maka boleh-boleh saja mereka kembali lagi setelah itu. Jadi ini enggak ada masalah sebenarnya. Tinggal dibatalin pengadilan agamanya dan insya Allah kembali berumah tangga, gitu kan? Dan saya sarankan teman-teman sekalian, jangan berumah tangga dengan niat bercerai, gitu kan? Jangan berumah tangga mau jalanin rumah tangga suka dukanya bersama. Ini sedikit jengkel saya ceraikan kamu, sedikit ini menyesal saya nikah sama kamu. Apa ini? Berumah tangga apa gitu loh? Jalanin suka dukanya, gitu kan? Ada saatnya kita jengkel, lagi malas, lagi sumpek, wajar itu pasangan. Yang satu merendah, nanti kembali lagi saling menyayangi satu sama yang lain. Karena Allah memang jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waja'alna bainakum mawaddatan warahmah." Kami jadikan di antara kalian apa? Kasih sayang, menghadapi suka duka sama-sama. Kasih sayang ini, mawaddah ini, kasih sayang itu akan kelihatan pada saat pasangan sedang ada masalah. Mawaddah itu kelihatan di situ, gitu kan? Ya, maaf, mawaddah ini cinta, warahmah kasih sayang itu rahmah. Kelihatannya pada saat teman pasangan kita lagi masalah. Dia lagi sumpah, dia lagi ada masalah, dia lagi ini, itu disitulah kasih sayangnya kelihatan, kita pecahin sama-sama, rangkul dia, gitu kan? Jadi seperti itu, bukan berarti laki-laki kalau merangkul disini berarti dia rendah, enggak. Bukan juga seorang wanita, karena dia benar lalu dia angkat suara depan suaminya, enggak, gitu kan? Jadi kita dahulukan iman dalam masalah ini. Dulu saya sering naik Kopaja atau Metro Mini. Jika tiap kali keneknya enggak memungut ongkosnya, saya jadi lupa bayar ongkos. Asal Kopaja itu berhenti, langsung saja saya turun. Dan tak lama setelah itu saya baru ingat kalau saya belum bayar ongkos. Dan yang saya tidak ingat lagi, Kopaja Metro Mini mana saja yang pernah saya tumpangin itu. Saya takut jika di akhirat nanti para supir dan kenek itu menagih ongkos tersebut. Dalam kasus ini apa yang saya harus lakukan? Pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sengaja. Kalau Anda tidak sengaja, memang kayak tadi kasusnya lupa ya, sudah turun gitu kan. Kemudian betul-betul tidak ingat nomor plat mobilnya, tidak ingat Metro Mini yang mana, ya udah gitu kan. Berarti lupa, sedekahkan uang itu. Nah, tidak tahu mau kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda turun terus tiba-tiba terlihat Allah mudahin kita lihat platnya. Atau mungkin besok kita naik, oh Metro Mini yang sama lagi. Ah, tapi kemarin kan dia lupa, gak apa-apa misal. Nah, ini gak boleh, kita harus serahkan kepada orang, itu haknya. Kalau enggak, ya memang pasti Anda akan berhadapan sama supir-supir itu, gitu kan. Otomatis gitu. Tapi dia tidak minta lagi 2000 perak atau 5000 perak hari kiamat, 5000 pahala. Nah, itu bahaya sekali. Bukankah rezeki sudah diatur oleh Allah? Salahkah jika pasangan suami istri memilih jalan untuk membangun usaha sendiri di rumah? Banyak yang menganggap remeh hanya dengan usaha kecil-kecilan kami. Kami tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang lain yang bekerja dengan menerima gaji. Walaupun kami sarjana muda, tapi kami tidak ingin kerja dengan orang lain karena akan membatasi waktu ibadah kami kepada Allah. Kami memilih jalan usaha karena kami ingin beribadah kepada Allah dengan bebas tanpa ada batas waktu dan bisa menuntut ilmu dimanapun ada kajian. Apa yang harus kami lakukan? Gini ya, kalau mau hidup tenang, jangan pedulikan perkataan orang. Ya, itu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih, oh baju kamu kayaknya gak bagus tuh, sudah kepikiran, merasa kayaknya iya benar gak bagus, besok gak dipakai bajunya. Oh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh iya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah gak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya, terserah dia. Tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu kan? Dia lagi makan bakso. Kenapa kok makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso. Gak apa-apa, kan gitu. Punya prinsip, jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri, ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah, yang penting Allah Azza wa Jalla ridhohi. Yang penting agama kita ridhohi, gak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya, sebentar kita multazim, sudah berjenggot, kenapa kok berjenggotan? Wah jelek nanti kelihatan tua. Ya ini sunnah Nabi, jawab, saya senang dengan ini. Jadi biar terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya ada orang tanya, kenapa kamu berjenggot? Bukannya kamu kelihatan lebih tua. Jangan senyum aja, enggak jawab. Duh, karena ini sunnah Nabi SAW. Dan saya merasa senang kok. Beda kalau perhelainya ini 10 kilo bebannya. Maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah. Tapi kalau enggak, kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah? Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan kontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun, ya ini kemampuan saya. Gitu kan? Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun. Selama Allah ridhoi jalani, bismillah. Gak usah khawatir. Ya, maka anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah terima kasih maksudnya. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya karena suami saya yang beli. Enggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya, gitu kan? Oh, kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban, jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban, tapi yang benar gitu kan. Jadi punya prinsip, saya bilang sama istri saya, kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia hidup dengan rumah tangganya, dia hidup, kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia. Ngacoin kehidupan rumah tangga, ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan, padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit, setengah jam, lalu kamu pulang. Lalu dia pulang, dia ngacoin kehidupan kamu seminggu atau sebulan, ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, gak usah terpengaruh dalam pribadi kita. Untuk apa? Selama ada maslahatnya kita ambil, tidak ada maslahatnya ditolak. Kita punya hak kok itu. Ya, kita punya hak dalam masalah seperti itu. Ustaz, jika jam 3 sore mau dibius, ada perawatan di opname, jika bebas, jika apa ini? Kebablasan sampai maghrib, sholat asarnya bagaimana? Dijamak dulu dengan duhur. Ya, salah satu waktu atau salah satu keadaan yang boleh dijamak tanpa qasar ya, jamak saja. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat adalah keadaan-keadaan darurat. Orang yang mau operasi, khawatir jadi gempa, gitu kan, longsor, nanti khawatir nanti enggak bisa sholat, itu boleh dijamak. Boleh dijamak dalam keadaan darurat, gitu kan. Daripada kehilangan asar maka masih boleh dijamak, tapi tidak qasar di sini. Bolehkah seseorang masih gadis bepergian bersama temannya yang sudah menikah sehingga menjadikan larangan safar gugur karena bersama teman yang sudah memiliki suami? Benarkah pendapat dia bahwa larangan itu gugur karena bermahram pada suami temannya? Enggak benar. Gitu kan? Enggak benar kalau emang Anda berpegang pada pendapat ya, pendapat apa namanya? Orang yang pendapat pertama kan mengatakan tidak boleh wanita safar sehari semalam tanpa mahram. Sudah pernah saya jelaskan masalah ini ya. Maka berarti tidak boleh karena suami teman itu bukan mahram. bukan mahram, gitu kan? Kecuali kalau Anda nikah ya lain. Jadi kalau enggak maka bukan mahram, sama saja. Tapi kalau ada pendapat lain yang mengatakan wanita selama sehari semalam safar, gitu kan, tanpa mahram, ini memang diambil lafadznya sehari semalam dan di bawah 24 jam dia safar, berarti tidak butuh mahram, maka ini ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Jadi diikutin yang mana yang lebih mudah gitu. Bila di daerah tempat tinggal tidak ada sekolah TK yang memisahkan anak perempuan dan laki-laki, bolehkah sekolah di sekolah biasa? Boleh saja, dan tuntun anak Anda tentang mana boleh mana tidak boleh. Dituntun supaya memang mereka faham masalah itu. Anak-anak sedang dalam masa ingin berekreasi, sedangkan saya janda tidak punya teman safar. Bagaimana solusinya? Rekreasi di sekitar situ saja, ya, di sekitar rumah. Ada satu hal yang saya lihat ikhwah dan akhwat masih belum terapkan ya. Jadi teman-teman ini masih belum menanamkan di dalam jiwa anak-anak itu mencintai majelis ilmu, mencintai mengunjungi pesantren. Selalu pikirannya kalau liburan itu harus kolam renang, gitu kan? Harus mall, gitu kan? Padahal sebenarnya coba cintakan kepada mereka majelis ilmu. Kenapa sih kalau ada majelis ilmu? Coba dari kecil diajak itu, biasakan. Lagi liburan nanti kita hadir di majelisnya ustadz ini ya, nanti ustadz ini ya, coba itu. Gitu kan? Atau mungkin kalaupun ada rezeki umroh misalnya, atau mungkin mendatangi sebuah pesantren melihat apa perkembangan, atau perkebunan, pertanian, banyak kan yang bermanfaat ya, yang tidak berbau kemaksiatan. Yang jadi masalah kadang-kadang seperti yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau kita pikirannya harus ke orang-orang umumnya, gitu kan, ke kolam renang akhirnya melihat auratnya orang lain, itu haram, nggak boleh memang, gitu kan, memang nggak boleh, jangan. Ya tidak harus kok, tidak harus mengajak anak-anak kita rekreasi ke tempat-tempat seperti ini. Coba ke tempat-tempat yang bermanfaat. Coba saran saya, coba diterapkan tadi. Ajak cintakan buat mereka majelis ilmu, gitu kan. Saya memang tidak setiap saat ya, tapi kebanyakan waktu kalau saya lagi loong, anak-anak saya tidak capek pulang sekolah, saya ajak ke majelis ilmu biar mereka dengar, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah saya pulang dari taklim nih, naik di mobil anak saya bilang, tadi Abati bahas masalah itu ya, aku udah pernah dengar loh di pengajian masjid ini, gitu kan, waktu dulu disampaikan. Ya paling tidak ilmu yang saya sampaikan dia juga tahu, gitu kan? Dia juga dengar. Jadi biarin dia mencintai majelis ilmu, itu yang paling penting ya. Bagaimana membuat mereka mencintai majelis ilmu sebagaimana Anda sekarang di umur sekarang cinta majelis ilmu, buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat bagus. Biarin mereka programin pada saat mereka SMP, mereka SMA itu sibuk dengan masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Mereka banyak sekarang bebas ini karena belum pernah tahu kenikmatan hadir di majelis ilmu tuh. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, nanti kita tidak programin pun dia pulang SMA ajak teman-temannya pada ke masjid, hadir majelis taklim ustaz mana, ikut tahfidz mana. Kita buatin program, gitu kan. Itu bermula daripada masalah rekreasi ya. Ustaz, teman saya mengatakan sudah 2 kali bermimpi melihat cahaya yang menurut dia adalah Rasulullah. Apakah ini benar ataukah gangguan syaitan atau jin, dan teman saya tersebut harus bagaimana? Setahu saya, Allahu a'lam, ulama lebih cenderung mengatakan kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan melihat seperti yang digambarkan, memang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya cahaya, mendengarkan suara, itu lebih cenderung ulama mengatakan tidak masuk dalam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang saya tidak bisa baca ya. Jadi saya keluarkan saja. Apa saja halangan atau udzur yang membolehkan kita untuk menunda waktu sholat? Apakah kegiatan dunia seperti rapat mengajar ilmu dunia, menuntut ilmu dunia, boleh dan dapat membolehkan kita menunda menjawab azan? Ya kalau pendapat Imam Ahmad tidak boleh secara mutlak. Harus langsung. Harus langsung. Dan saya terus terang kesempatan ini juga saya sampaikan, saya sangat kagum. Semoga Allah menjaga beliau dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi sekarang. Yang luar biasa gitu. Lagi didatangi oleh Barack Obama, kemudian terdengar azan asar, dia langsung sampaikan kepada protokernya, berhentiin, saya mau sholat asar, pamit. Pamit sama Obama, dia pergi sholat asar. Kemudian Islam yang luar biasa. Gitu kan? Akhirnya orang-orang muslim pun menghormati. Subhanallah, tidak ada kisah raja muslim yang menghormati agamanya kecuali musuh-musuhnya akan menghormati dia. Sudah begitu, gitu kan? Coba lagi meeting, lagi apa, Allah memberi rezeki, berhentiin, saya mau sholat, maaf, tinggalin. Gitu kan? Muliakan diri Anda dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan tinggalkan hanya karena urusan dunia. Ya, insya Allah. Sekarang begini saya tanya, saya kasih solusi. Anda kalau lagi ngajar di sekolah umum SD, SMP, gitu kan? Tadi kan Anda tanya, kalau sholat bisa enggak ditunda? Saya tanya, kalau Anda kebelet kencing, lanjutin ngajar atau kamar mandi dulu? Hah? Jujur jawab. Ini sudah mau kencing, gitu kan? Kebelet kencing, ngajar lanjutin ngajar dalam kondisi gemetaran, gitu kan? Atau Anda berhenti kamar mandi? Kenapa Anda berhenti? Karena kita menganggap kencing itu penting. Itu kan masalahnya. Ya kan? Karena kita menganggap kalau enggak kencing saya enggak bisa nih. Coba larikan itu ke sholat. Kalau enggak sholat saya enggak bisa. Maaf ya murid-murid, saya mau sholat dulu. Pamit. Atau ayo ikut sama saya satu kelas ke musholla yuk. Termasuk program sholat, ngajar saya ini sholat berjamaah asar di masjid atau duhur di masjid. Itu luar biasa. Ajak mereka ke masjid. Rame-rame sholat. 15 menit enggak apa-apa di akhir materi kita untuk sholat. Itu kan luar biasa. Pernah enggak Anda berpikir begitu? Masa kalau kencing bisa, sholat enggak bisa? Jadi harus dianggap penting memang. Karena itu adalah tiang agama. Gitu kan? Ustaz minta dijelaskan tentang umat muslim jika ikut suatu golongan, misal HTI, PKS dan lain-lain, bagaimana jika ada yang menginginkan kita untuk ikut golongannya? Ya, kalau saran saya, Anda lihat positifnya. Kalau positif Anda ambil, yang kalau negatif Anda tinggalkan. Itu kan, kalau secara khusus harus terlibat di situ, Allahu a'lam. Kalau saran saya, Anda tanya saran saya lebih baik tidak usah fokus kepada instansi seperti itu, lembaga seperti ini, tapi tetap memberikan dukungan kalau positif. Gitu loh. Apakah seseorang yang tidak ikut suatu golongan akan ada dosa? Bagaimana baiknya seorang muslim bersikap sesuai dengan Rasulullah perintahkan? Tidak berdosa. Ya. Anda tidak berdosa selama Anda masih punya pilihan. Yang berdosa itu kalau Anda dipanggil dalam hukum Allah. Misal, ayo sholat yuk, sudah azan, kita gak mau sholat. Nah itu lain, berdosa gitu kan. Tapi kalau masih pilihan manusia, ya opsi, bisa begini, bisa begitu, dua-duanya adalah boleh dibolehkan dalam agama, kan gak ada masalah. Ya, sebaiknya kita pilih atau berikan opsi pilihan mana yang termudah buat kita, Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat dibaca pertanyaannya karena sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan saja Allah SWT berkahi majlis kita dan Allah mudahkan juga kita bertemu lagi di pekan akan datang. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.